wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Khatimatun ay hadhihi khatimatun. Utawi iki iku ana pungkasan. Lan guru kang nutur sapa ingsun. Fiha ing dalem khatimah syai'an ing suwiji-wiji min awsafil muridi kang saking pira-pira sifate murid as-shodiqi kang tenanan. As-shodiqi kang temenan. Qalan dika sinten ba'dul arifin radhiyallahu anhu manafa'na bihi majma'in. Ngendika ngeten la yakunu ora ana sapa al-muridu murid iku muridan murid. Hatta yajida sehingga nemu sapa iku murid fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an ulama ing sekabian diperkara yuridu kang ngarepaken sapa murid ingma yuridu kang ngarepaken sapa murid ingma wa ya'rifa lan weruh sapa murid anu sona ing kurang minal mazidi saking tambah wa ya'rifa anu sona ing kurang minal mazidi saking tambah kala wa yastaghni lan semuki sapa murid bil maula kelawan bendoro kelawan sayyid kelawan Allah Ta'ala semukih kelawan Allah gak butuh anil abidi saking piro-piro kawulo wa yastawi lan bodo aindahum munggui murid apa adzahabu emas wa so'id wa so'idu lan debu wa so'idu lan debu apa adzahabu emas wa so'idu lan debu. Murid tenanan niki sifatih yajidu fil Qur'an kullama yurid, dia menemukan apa yang dia inginkan dalam Qur'an ya. Kepingin usul Qur'an, kepingin dekat kepada Allah Qur'an, kepingin lancar usaha Qur'an, kepingin apapun dia bisa menemukan dalam Qur'an, solusinya pasti ada dalam Qur'an. Al-muridu utai murid iku manwa hafidho kang jogo sopoman al-hududa ing piro-piro had ing piro-piro batas, tidak pernah melampaui batas. Kala al-hududa ing piro-piro batas hududullah, apa hududullah? Hududullah maharimuhu, batas-batasnya Allah niku adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi nek wis roh garis niku ndak berani mendekat, apalagi melewati. Wawaffa lan nuhoni sopo murid memenuhi sapa murid bil uhud kelawan biro-biro janji. Wa wafalan nuhuni sapa murid bil uhudi kelawan biro-biro janji, khususnya janjine Allah Ta'ala kepada murid saat berada di alam darah, saat berada di alam arwah. Ketika itu Allah Ta'ala menjanji alastu birabbikum, mereka menjawab bala, mereka menjawab nggih ya Allah, engkau adalah Tuhan saya. Warudiyah lan rito sapa murid bil maujudi kelawan perkara sing wujud, rito dengan yang ada, artine qanaah. Wasrobaro lan sabar sapa murid anil mafkuti saking perkara kang ora ono, perkara sing gak ono ya sabar. Kala sabar nrimo lan sabar goleki nek umpamane kepingin. Al muridu utai murid iku manwa syakaro kang syukur sapa man ala nikmati ing atase nikmat. Wasobaro lan sobar sapa man ala balai ing atase musibah. Ya musibah ya sabar, ke nikmat ya syukur. Warodia lan rito sapa man bimuril qada kelawan paite qada. Bimuril qada kelawan paite qada. Gak ada menyesal, gak pernah dia merasa gimana gitu terhadap keputusan Allah. Pasti apa yang diputuskan oleh Allah baginya itu yang terbaik. Kalau awalnya mungkin dia susah, tapi gak lama. Kalau waradiyah bimuril qada, wa hamida lan muji sapa man rabbahu ing pangerane man fisarroi ing dalam waktu bahagia wa dharroi lan waktu susah. Susah bahagia dia tetap muji pada Allah, karena yang dilihat dari Allah itu baik terus, tidak pernah dia melihat keburukan Allah dan tidak bisa melihat keburukan Allah. Wa akhlas sholat memurnikan sapa iku jenenge murid lahu marang Allah. Ikhlas karena mana nih? Wa akhlas sholat memurnikan murid sapa man sapa murid lahu marang rabbih fisri ing dalam waktu samar wan fisri ing dalam waktu samar wan najwa lan apa iku jenenge fisri wan najwa. Wa akhlas sholat fisri ing dalam waktu samar wan najwa. Warna jualan waktu podo maknanya najwan itu nggih samar. Wong najah itu meniku maknanya adalah bisik-bisik. Kala fisiri yang dalam waktu samar warna jualan tegese iku jenenge samar. Lah wong samar wae ikhlas kepada Allah apa meneh ketika rame-rame. Kala yang di mana di situ lebih banyak menimbulkan riya. Al muridu uta murid iku man wong. La yastariquhu kang ora dadekno budak ing man. La yastariquhu kang ora dadekno budak ing man sapa al aghyaru pira-pira sakliyane Allah. Kala sapa al aghyaru pira-pira sakliyane Allah. Wala tastabiduhu padha ya maknane. Lan ora dadekno budak ing man apa al atharu pira-pira labet-labete Allah. Kala artine ya ciptaane Allah. Murid niku sing tidak diperbudak oleh selain Allah. Tidak diperbudak oleh ciptaan Allah, bahkan ciptaan Allah yang diperbudak oleh sang murid. Dongon, engko nek wis teko ya. Jadi murid tidak memperdulikan selain Allah. Ya. Tidak bisa diperbudak oleh selain Allah, bahkan kalau si murid sudah usul kepada Allah, seluruh dunia ini akan melayani dia. Wala taglibuhu lan ora ngalahno ing murid apa asyahawatu biro-biro syahwat. Ini murid sing tenanan. Wala taghlibuhu lan ora ngalahno ing murid apa asyahawatu pira-pira syahwat. Wala tahkumu lan ora ngukumi alaihi ing atase murid apa al-adatu pira-pira adat kebiasaan. Dia tidak ngikuti adat, adat ikut pada dia, ngoten. Adat itu sakliyane Allah, maka dia tidak mau diatur oleh adat. Adat harus ngikuti kehendak Allah taala. Kalamuhu dzikrun wa hikmatun, ngoten ya. Kalau makanya, kalau kita misalnya apa mau berdakwah, mau apa namanya menghukumi sesuatu di masyarakat, kok nanti sudut pandangnya adalah memakai hukum adat? Ya jelas loh, ini jelas buat leres. Makanya adat itu tidak selamanya sesuai dengan Quran dan Hadis. Nah ya, kok mari ngono pakai sudut pandang budaya masyarakat. Mau menghukumi sesuatu yang terjadi di masyarakat pakai sudut budaya. Lah ya piye, wong budayane wis umpamane wis sudah budaya rusak, mosok kate buat menghukumi enggak bisa. Kala bisa untuk dibuat pertimbangan bisa, tapi jangan sampai menjadikan apa Quran itu dan Hadis dipelintir, ya, dipelintir dipaksakan untuk menerima adat-adat yang tidak sesuai dengan Quran dan Hadis. Kalau kita mengatakan berdakwah dengan apa memberi hukum dengan pertimbangan adat, dengan sudut mata budaya, kalau itu hanya digunakan sebagai pertimbangan, bukan sebagai hakim, supaya dakwahnya itu lebih hikmah istilahnya, lebih bijaksana, tidak masalah, monggo. Tapi jangan sampai menerjang Quran Hadis. Kalamuhu zikrun wa hikmatun. Kalamuhu utawi kalami Allah, kalami murid ya, iku zikrun iku zikir wa hikmatun lan hikmah. Yang dia ucapkan itu zikir, hikmah. Berarti apa? Allah, Allah, Allah. Ngoten tok mboten. Wong zikir iku luas. Maknane zikir niku menjauhkan hati dari Allah, ngoten kan? Dari selain Allah, memenuhi hati dengan Allah, nama Allah, sifat Allah, af'alullah, nggih. Terus manten wonten termasuke adalah ulumillah, ngoten niki juga termasuk zikir. Sehingga wong ngaji niku nggih zikir, ngoten niku critane mangke. Orang-orang yang selalu apa menyebut para ulama dimanapun berada, sebut terhadap ulama juga disebut zikir. Wong sing mikir-mikir terhadap makhluk Allah juga disebut zikir nih. Jadi luas sekali pengertian zikir. Zaman buka kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah nih. Bab pertama kali nih zaman buka setelah mukadimah nih. Apa pengertian zikir? Beliau jelentrehkan, zikir itu tidak hanya terbatas pada menyebutkan lafaz Allah. Sehingga di situ beliau menyimpulkan fal mudarrisu dzakirun wal muta'allimu dzakirun wal wa'idu dzakirun wal mutafakkiru dzakirun. Kuwabe zikir kabeh matur. Kuwabe wong disebut wong sing zikir, pokok nanti zikir itu istilahnya nglakoni napa ingkang dipun perintahkan Allah dan berkaitan dengan alam akhirat. Niku sebut disebut zikir. Kala jadi ucapan ini zikir, mau itu amar ma'ruf nahi munkar niku nggih zikir. Wasamtuhu utawi menengi murid iku fikratun iku mikir-mikir wa ibratun lan tepo telodo. Kala berarti gaib golek pelajaran menengi dhewe mikir. Kala yasbiku disi apa fi'luhu penggaweane murid kaulahu ing ucapane murid. Banyak bertindak dia, tidak banyak bicara. Niku murid. Wa yusaddiqu lan nyocoki ilmahu ing ilmune murid apa amaluhu amale murid. Jadi ilmune amale padha karo ilmune. Kebanyakan kula jenengan niku akeh ilmune sithik, amale iku sing akeh, amale sing akeh ilmune lumayan ya. Wala lho kok iso akeh ilmune sithik amale. Lah ya wong kita ngerti satu ya umpama bahwa sholat duha itu sunnah, maka kita jarang lakoni sholat duha. Sholat tasbih itu sunnah, kita jarang lakoni sholat tasbih. Lha kaya ngoten niku. Niki berarti agian ilmu ini daripada amal ra cocok. Syiaruhu utawi kelambine. Syiar itu pakaian dalam, itu namanya syiar. Pakaian yang langsung menempel ke kulit itu namanya syiar. Syiaruhu utawi syiari pakaiane, pakaian dalam iku murid iku al khusyuk. Wal waqarulan anteng pakaian dalamnya khusyuk kepada Allah. Wadisaruhu utawi disar pakaian luar disar. Wadisaruhu utawi pakaian luar murid iku atawadduu itu tawaddu rendah hati. Wal ingisarulan nalongso karena Allah taala. Susah karena Allah taala. Karena wal ingisarulan nalongso karena Allah taala. Yattabiul haqqo yattabi'u ngikuti sapa al murid al haqqo ing perkara sing bener wa yusiruhu lan mengutamakan sapa murid ing al haq wa yusiruhu lan mengutamakan sapa murid ing al haq demi Allah taala dia ngikuti hak mengutamakan hak walaupun nanti ternyata kalau dia mengikuti hak itu menjadikan satu mungkin ya mungkin kepentingan dia menjadi hilang. Nomor kali misalnya nanti menjadikan apa yang dia inginkan tidak tercapai krono ngikuti perkara sing hak. Kadang jarang orang yang bisa demikian, ketika mengikuti hak itu kok menjadikan apa yang dia inginkan gak terjadi. Wah biasanya ditinggal hak itu terus direko-reko ya apa sekirone iso. Ngaten niku niku jenenge fikih hayal-hayal gitu. Ngelah-ngelah asal mboten angsal tapi krono benturan dengan kepentingan maka nanti dihelah-helah direko-reko ya apa supone ya nene apa iso niku sering banget lho kala wa yarfudu lan buang sapa murid al-fatilan ing kebatilan wa yungkiruhu lan ngingkari sapa murid ing al-batil yuhibbu seneng sapa murid al-ahyaro ing pira-pira kala al-ahyaro ing pira-pira wong kang bagus nek karo ulama karo aulia seneng pol wa yuwalihim lan mengasihi sapa murid ing al-akhyar seneng banget nek karo para ulama seneng banget nek karo menapa aulia niku alamat murid kala yuhibbul akhyar wa yuwalihim kala iku alamat nggih seneng wali dan dituduhno wali karo Allah taala alamat nek dhek niku didadekno tiyang sae oleh Allah kala mergani wali niku termasuk ya, perkara sing sulit diketahui bahkan nih nek cara para ulama para arifin niku mengetahui wali niku lebih sulit daripada mengetahui Allah. Maknane kalau jenengan mengetahui Allah ada tanda-tandanya kan gitu ya. Mengetahui wali apa tandane ngoten boten semerap. Kala wayu begitu lan benci sapa iku jenenge murid al-asyrara ing pira-pira wong kang ala benci keburukannya, bukan benci karena itu sebagai qada qadar Allah. Wayu adihim lan memusuhi sapa murid ing al-asyrar, musuh karena itu dia ngelakoni keburukan, bukan kita musuhi karena itu takdir Allah, ngoten iki. Kala khubruhu ahsanu min khabarih. Khubruhu utawi hakikate murid iku ahsanu luih apik min khabarihi tinimbang kabari murid. Hakikate luih apik daripada kabar yang beredar. Biasanya kewalik. Ya, kabare luih apik daripada hakikate. Biasanya ngoten mergane nek kabar dibumbu-bumbuni. Wah niki lha nek niki alim alama. Marino sampean semerap piyambak hakikate. Ah ngledheke mboten alim alama. Lah niku. Iki wah niki alumni nek An-Nur niki luar biasa Qur'ane niki wis karo jungkel-jungkel iso umpama. Ngledheke nek dikongkon anu mboten iso apa-apa korat karib lho ngoten niki. Berarti khabare luwih apik daripada hakikate. Tasma'u bil mu'idi khairun min antarahu tadine. Wah wis krungu wae. Dadi ngrungokno mu'idi luwih apik daripada engko melihatnya. Nah, artinya kenyataan tidak sesuai dengan kabarnya. Nek murid mboten ya. Kabarnya dia buruk tapi hakikate sae. Umpama ngoten. Umpama kabare apik, hakikate luwih apik. Niku murid tenanan. Kala wa muhasyaratuhu utawi muhasyarai murid. Muhasyarai murid, ya, hubungane murid karo lingkungane, interaksine murid iku apik apa? Iku luwih apik min dikrihi tinimbang disebute murid. Kala dadi nek dhek muhasyarah luwih apik daripada kabar yang apa namanya berhembus niku. Katsirul maunati. Kala apa iku jenenge tur akeh nulungi. Murid akeh nulungi khafiful maunati ringan biayane. Oh ngono dhek gak pate akeh bot-botane, maunan niku biaya beban ya. Bebannya ringan dia. Baidun tur iku wong kang adoh anir ruunati saking kebodohan, kumprung nglakoni kebodohan. Sesuatu yang tidak ada gunanya. Aminun tur amin dipercaya, makmunun ya diamanno. Layak dibu ora goroh sapa murid, walayahun ulan ora berkhianat sapa murid. Labakhilan ora medit, gak medit deh, ora pelit, walajabanan lan ora wedian, takutan penakut, walajabanan lan ora wedi, lewat kuburan wis wedi, mboten umpama. Walasababan dikongkon nang pondok gak nggo sangu ae wis ora wani. Mboten niku jenenge duduk murid tenanan. Kalau la bakhilan wala jaban. Kayak sangu kurang lho kadang gak wani, gak gelem mondok. Ya, padahal kanggone mek kurang 50.000, gak gelem kadang. Ya Allah Gusti. Kalau iki jenenge wedian. Dhe'e ya wedine kuwi karo Allah Taala, jangan takut fakir, jangan takut gak punya uang. Kalau wala jaban. Wala sababan lan ora wong sing akeh misu ini. Walalahanan lan ora akeh ngelaknati. Niki sifati Kanjeng Nabi kabeh. Kala wala yastahilu lan ora sibuk sapa iku jenenge murid an butihi saking bagiane murid. Saking bagiane murid. Jadi dia tidak apa namanya sibuk meninggalkan bagiannya, artinya ya tugasnya. Dia tidak meninggalkan tugasnya. Ini maknane wala yastahilu an butihi. Berarti tugasnya dilakoni. Wala yasihu lan ora medit sapa murid, wala yasihulan ora medit sapa murid bima kelawan perkara ora pelit, fiyadihi kang tetep ing dalam tangane murid. Yala thayyibut tawiyati tur wong kang bagus atine. Tawiyah niku maknane hati. Thayyibut tawiyati tur wong sing bagus atine. Hasanun niyati tur bagus niate. Sahaguhu utawi halamani murid, halamani murid sahani mingkul isyarin saking sekabiani keburukan iku naqiyatun bersih, iku naqiyatun iku bersih, halamannya enggak ada keburukan, artinya dia enggak pernah ngelakuin keburukan. Wa himmatuhu utawi cita-citani murid fima ing dalam perkara yukorribuhu kang nyedekno opo maing murid. mirrobihi saking pengerani murid iku aliyatun iku tinggi cita-citanya terhadap apa-apa yang bisa mendekatkan dia kepada Allah niku sangat tinggi. Nek diomongi nek sampai nglakoni iki iso cedhek nang Allah, wah pasti dilakoni. Wa nafsuhu utawi jiwane murid ala dunya ing atase dunya iku abiyatun iku menolak. Iku abiyatun iku menolak. La yusiru orang ngelanggengi sapa murid alal hafwati ing atase kesalahan. La yusiru orang ngelanggengi sapa murid alal hafwati ing atase kesalahan. Nek salah sepisan dia langsung bisa menghindari kesalahan itu selanjutnya. Jadi istilahnya murid mukmin itu tidak jatuh dalam lubang yang sama. Itu murid ya. Mukmin tidak boleh jatuh dalam lubang yang sama, itu tidak boleh. Wala yuqdimu lan ora ngelakoni sapa murid, wala yuhjimu lan ora mundur sapa murid bimuktadha syahwati kelawan ketetepan syahwat. Dia maju bukan krono nuruti syahwat, mundur ya bukan krono nuruti syahwat. Maju mundure krono sapa? Allah yang nyuruh dia maju, Allah yang nyuruh dia mundur, bukan krono syahwati. Qarinul wafa'i tur wong kang qarinul wafa'i. Kala qarinul wafa'i tur wong kang ngancani wafa', wafa' itu menepati janji. Wal futuwatilan keberanian. Haliful haya itu wong kang netepi rasa malu. Halif maknane sekutu mak sebenarnya. Haliful hayai terwong kang netepi rasa malu, selalu malu pada Allah Taala. Wal muruwati lan apa iku jenenge? Wal muruwati lan keprawiran, kehormatan, selalu menjaga kehormatannya. Wal muruwati muruah dari kata muruah. Lan apa iku netepi keprawiran kehormatane. Yunsifu kulla ahadin kala min nafsihi. Yunsifu berbuat adil sapa murid kulla ahadin ing sekabiyane wong min nafsihi saking awak dhewe ni murid. Kalau dia muamalah dengan orang lain pasti dia selalu berbuat adil. Kalau untuk orang lain pasti adil. Tapi wala yantasifu lan orang jaluk keadilan sapa murid laha marang nafsihi. Wala yantasifu lan orang jaluk keadilan sapa murid laha marang nafsihi min ahadin saking wong siji. Kalau kepada kalau untuk dirinya sendiri dia tidak pernah menuntut agar orang lain berbuat adil, tidak pernah. Seperti Kanjeng Nabi, kalau hak Kanjeng Nabi yang dilanggar beliau enggak pernah nuntut. Tapi kalau Kanjeng Nabi bermuamalah dengan orang lain pasti Kanjeng Nabi melakukan orang lain itu dengan perlakuan yang sangat adil. Bahkan nek ana wong tahu dipukul oleh Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi mempersilahkan orang-orang itu untuk memukul Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi gantian dipukul, Kanjeng Nabi tidak pernah membalas orang tersebut. Niki jeneng wala yantasifu laha min ahadin. In utiya syakar. In utiya lamun diwai sapa murid syakar mongko syukur sapa murid. Nek dikei syukur. Karena ditolak piye wa in munia. Lan lamun dicegah sapa murid ya sabar mongko sabar sapa murid. Dicegah karo Allah syukur. Yes. Nenek dicegah karo Allah sabar. Kalau dikasih sama Allah Taala ya syukur alhamdulillah. Wa in dzalama lan lamun dzalim sapa murid. Taba mongko tobat sapa murid wastaghfar. Lan jaluk ngapura sapa murid. Dan ini sifat ini. Nomor kali yang paling penting ini wa in dzulima lan lamun didolimi sapa murid afa mongko ngapura sapa murid wa ghafara lan jatege sing ngapura sapa murid afa mongko ngapura sapa murid wa ghafara lan yo ngapura sapa iku jenenge murid. Dadi keburukan tidak pernah dibalas oleh keburukan dan dia tidak pernah berpikir untuk membalas keburukan dengan keburukan. Kala wa indulima afa wa ghafara kaya Mbah Hamid niku nggih persis Kanjeng Nabi nggih juga. Kanjeng Nabi niku luar biasa. Nek didolimi ngapura, lha wis didhawuhi Allah Taala kok nggih. Khudil afwa, niku pendidikan Allah pada Kanjeng Nabi. Khudil afwa, maafkan Muhammad. Maka para warasatul anbiya juga seperti Nabi. Mereka juga ketika didzalimi pasti memaafkan dan di apa namanya dimuamalai dengan muamalah yang terbaik. Orang yang selalu melempar rumah Mbah Hamid itu selalu dikasih sedekah karo Mbah Hamid, akan aneh. Kala yang ngoten niku ya, orang warasatul anbiya nggih kados ngoten. Wa in dzulima afa wa ghafar. Kala yuhibbul humul wal istita. Yuhibbu seneng sapa murid al humula ing ora terkenal. Senenge gak terkenal wal istitarolan tertutupi. Senang dia kalau tertutupi, gak senang kalau dikenal orang lain. Wa yakrahu lan benci sapa murid adzhuhura ing tampak. Wal istiharo lan terkenal. Dia gak mau dikenal orang ya, kecuali Allah yang menyuruh dia untuk keluar. Ngoten niku. Jadi dia keluarnya itu bukan karena apa-apa. Atus niki. Habib Lutfi Pekalongan. Pekalongan iki. Niku luar biasa beliau, masyaallah. Dhe'e ngurusi NU, benahi NU, itu bukan karena kepengin jamaah akeh mboten. Bener-bener ikhlas dan itu diperintah oleh Kanjeng Nabi beliau itu supaya kongkon ngurusi NU. Wong NU wis rada karat-karit. Nek ana ulama sing gawedi banget ngurusi NU ya piye nanti NU. Makanya Habib Lutfi dipeseni kalau Rasulullah kongkon ngurusi NU. Nah kan ini kan beliau kan main NU kan nggih. Lah niku ketua Thoriqoe kan nggih. Lah niku gak ana Habib Lutfi mbuh NU. Jadi para mereka orang-orang yang ikhlas masuk NU itu bukan kepingin tenang lewat NU ndak. Jadi mereka benar-benar ingin membenahi NU. Bukan karena ingin numpang apa jenenge? Numpang keren ya karo NU ndak. NU dibuat batu loncatan untuk mencari sesuatu yang diinginkan boten. Itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Mereka ya Allah ngerti kok iso kaya ngoten nggih. Bendino niku karo Kanjeng Nabi dikongkon, ayo ini urusi NU, urusi NU. Kala wa qalbuhu la yudahinu fiddin wal lisanuhu utawi lidai murid anbul lima saking sekabiani perkara la yanihi kang ora la yanihi kang ora maedai kang ora maedai apa maing murid iku mahzunun iku ditutup wa qalbuhu utawi atine murid ala taqsirihi ing ngantase sembarane murid fitoati rabbihi ing dalem taat pangerane murid iku mahzunun iku disusahno atine susah ketika melihat dia terlalu ceroboh dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang hamba la yudahinu orang ngelemes-ngelemes sapa murid fiddini ing dalem agama kalau masalah agama dia enggak punya toleransi. Itu masalah ya. Tapi enggak toleran dia. Enggak wah, yo yo rapopo ngoten niku mudahan aja jenenge. Wala yurdi lan ora. Orang ngridakno, orang nyenengno sapa murid al-makhlukina ing pira-pira makhluk bisukhti rabbil alamin kelawan mendurhakai pangerane wong alam kabeh. Dia enggak mau menjadikan makhluk itu senang tapi dengan cara menjadikan Allah Ta'ala murka. Dan nih, kalau dia dakwahnya mboten ikhlas, kepingin itu pangkat, kepingin itu harta, pasti dia akan memilih orang-orang itu suka walaupun Allah Ta'ala murka. Ya apa sekiranya saya tetap diterima, tidak masalah walaupun Allah Ta'ala murka itu kalau memang mboten ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau dia ikhlas dakwahnya, orang-orang marah tidak masalah, yang penting Allah Ta'ala suka pada saya. Ya nasu bahagia sapa murid bil wahdati kelawan sendirian wan infiradi lan tegese sendirian bil wahdati kelawan sendirian wal infiradi lan tegese sendirian wa yastawhisulan gelisah sapa murid min muhalatatil ibadi saking berinteraksi dengan biro-biro hamba kalau dia jagongan susah dia kalau temannya anu susah dia. Tadi gak seneng bareng wong, senengane dhewe tapi ibadah. Duduk dhewe main game nang kamar dhewe, ngoten ndelok film dhewe, mboten ngene iki yang dimaksud. Dhewe tapi krana ibadah, dhewe krana terus. Nek jagongan polas gak seneng iki. Wala talqahu illa ala khairin ya'maluhu. Wala talqahu illa ala khairin ya'maluhu au ilmin yu'allimuhu wala talqahu kala wala talqahu illa ala khairin ya'maluhu yurja khairuhu wala yuhsya syarruhu. Pakai talqahu ya, pakai tak apa pakai ya. Kala wa yastawhisu min mukhalatatil ibad wala talqahu kala wala talqahu lan ora ketemu sapa sira ing murid illa ala khairin kecuali ing atase kebagusan yak maluku kang nglakoni sapa murid ing khair au ilmin utawa ilmu yuallimuhu kang apa iku jenenge ngajari sapa murid ing iku jeneng ilmu. Sampai tidak akan menemukan murid kecuali selalu berada dalam kebaikan yang ia lakukan atau selalu berada dalam ilmu yang ia ajarkan. Kalau sampean ketemu orang ini pasti ngelakoni apik sing dilakoni. Nyapu-nyapu misalnya iku apik lho ya, jangan dilakukan nyapu-nyapu iku elek. Makani kambing iku apik lho ya. Jangan dikatakan ini buruk ya, membenahi pagar ini bagus. Ini juga ibadah. Nek iso niate pokoke ya, makani sapi, makani ayam itu bagus semua. Kalau jenengan punya burung ya itu harus diopeni misalnya ya, gak diopeni dosa jenengan. Nah, itu apik. Nah, berarti ngoten niku lho. Jadi dia tidak pernah nganggur ngoten. Utawa nek gak anu ngaji ngoten niku. Yurja diharapkan apa khairuhu kebagusane murid. Ini bisa diharapkan ya. Wala yuhsalan ora diwedeni apa syarruhu keburukane murid. Wala yuhsalan ora diwedeni apa syarruhu keburukane murid. Sampean nyantai dengan dia. Dia bisa diharapkan kebaikannya, tidak mungkin sampean takut dia ngelakoni keburukan. Ini murid tenanan. Gala, kadang anak itu sudah enggak bisa diharapkan. Intine wong wedi wae nang anake. Tak ada harapan sama sekali bagi orang tua terhadap anaknya. Waduh repot nih wis. Susah tenan wong tua nek duwe anak kados kaya ngene iki. Wala yu'dhi. Kadang orang pesimis sudah ya. Waduh nek anakku sing nomor terakhir iki wis lah ra iso diharap apike. Lho ngono kadang. Mergane selalu perbuatannya elek terus. Gala wala yu'dhi man adzahu. Wala yu'dhi lan ora menyakiti sapa murid. Man ing wong adahu kang menyakiti sapa man ing murid. Kalau dia disakiti, dia enggak nyakiti. Wala yajfulan ora wangkot sapa murid. Ora wangkot sapa murid, ora berbuat kasar sapa murid man ing wong jafahu kang wangkot sapa man ing murid. Kala kalau orang berbuat kasar pada dia enggak berbuat kasar. Kan nahlati koyo apa iku jenenge durma bil hajar. Kan nahlati koyo wit kurma. Kan nahlati koyo apa iku jenenge kurma wit kurma turma kang dilempar apa nahlah bil hajari kelawan watu. Kala turma kang dilempar apa nahlah bil hajari kelawan watu tapi fatarmi mongko balas melempar apa nahlah birutobi kelawan kurma rutob. Kala fatarmi mongko balas membalas apa nahlah birutobi kelawan kurma garing. Kurma teles. Kurma teles. Sampean melempar yang namanya pohon kurma dengan batu yang sangat besar, maka dia tidak akan melempar sampean dengan batu, tapi melempar dengan buah kurma. Rontok buah kurma ini sing nyadam-nyadam sampean pangan. Mukmin ya kaya ngoten nggih, disakiti malah ngekei. Abuya Said Muhammad nggih ngoten, nate abuya itu dicela oleh sebagian orang yang gak suka beliau. Iki dalam di koran ini ya, dikritik di koran. Habis-habisan ngritiki. Lalu sama abuya sambil bawa santrinya diajak santri, ayo rono nang omahe Syekh iki. Warani karo abuya, tok-tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka nom, si orang itu enggak tahu siapa abuya itu, enggak ngerti dia mencela ya mencela tok gak ruwangi. Ngoten itu. Lalu setelah di dalam apa rumah dipersilakan masuk, tanpa omong-omong langsung sama abuya dikasih uang dia. Dikasih uang, langsung pulang abuya. Setelah itu orangnya bingung. Ketika abuya di luar langsung ditututi si tamu. Abuya ditututi sama orang itu. Apakah jenengan Said Muhammad? Iya, saya Said Muhammad. Nah, ngoten tok mekan wis, langsung pulang Abuya. Ya dia tahu, dia pasti mikir kok isong diingetke dhuwit. Sopo meneh? Apakah ente Said Muhammad? Iya, saya Said Muhammad katanya. Langsung pulang Abuya. Gak dibalas itu, gak dikamplengi karo Abuya. Mboten padahal Abuya duwe santri, gawa santri iku mau. Cara santrine weruh kok kon ngampleng ini ya oke-oke saja ya. Wah, wong iki mbelo gurune, sapa sing gak seneng mbelo gurune? Gala Abuya dilempar dengan batu, beliau melempar dengan uang. Ayo, sampean saged ngeten iki. Kala ulama harus kayak ngoten, Mbah Hamid nggih ngoten, dilempar dengan batu rumahnya, melempar rumahnya dia dengan beras dengan kambing. Wah, ya sapa sih gak seneng. Kala ya gak beras mek sak ciperatan ngoten, mboten ya pirang-pirang kilo, ya. 3i bendina ngoten niku. Wa kal ardilan kaya bumi. Yutrahu dilemparkan alaiha ing atase bumi. Apa kulu kobihin sekabiani perkara kang ala. Kala wala yakhrujulan ora metu minha saking bumi. Illa kullu malihin kecuali sekabiani perkara kang manis. Illa kullu malihin kecuali sekabiani perkara sing manis. Kala apapun sampean masukkan ke bumi, tapi bumi selalu memberikan sampean hal-hal yang mengenakan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya enak. Taluhu tanpa opo anwaru sidkihi, opo piro-piro cahaya kebenerani murid, kejujurani murid, ala dohirihi ingatasi dohiri murid, tampak kalau dia benar-benar orang yang ikhlas lillahi ta'ala, tampak benar dalam perbuatannya. Wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi sarairihi. Wa yakadu lan parep-parep sapa murid iku yufsihu, iku menampakkan sapa murid ma ing perkara yura kang ditingali apa ma ala wajhihi ing atase wajhe murid amma saking perkara yudmiru kang menyimpan sapa murid ing ma fi sarairihi ing dalam pira-pira rahasiane murid. Ya, gak bisa dilihat apa yang ada dalam hati murid akan tampak dalam wajahnya. Wajahnya bersinar, wajahnya penuh dengan keikhlasan, itu tampak. Ya, podo karo wong sing licik, wajah wis ketok. Ketok kelicikane. Kala tidak bisa dihindari ya, wajah jujur dan wajah licik itu sekarang bisa dipelajari. Ya, ada ilmu khusus. Ini bohong, ini enggak, itu tahu sekarang. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridho maulahu. Sayuhu utawi usahane murid wa himmatuhu lan cita-citane murid iku fi ridho maulahu, iku tetep ing dalem golek ridhone bendarane murid. Kala wahirsuhu utawi ngungsenge murid wa nahmatuhu lan drembone murid. Drembone iku apa? Drembone ya tamak ya. Drembone iku tamak. Tamak pengin tenanan iku fi mutaba'ati rasulihi ing dalem ngikuti utusane Allah. Iku fi mutaba'ati rasulihi ing dalem ngikuti utusane Allah. Kepingin banget dhek ngikuti Kanjeng Nabi. Lah ya, apapun pokok Kanjeng Nabi dawuh niku dilakoni. Ya, ngobo jenggot ya diubuh karo dhek, walaupun jenggote ya sithik elek tetep diubuh. Lah niki apa dilakoni? Ini sunah Nabi. Nah, kita kan boten nggih ketok elek sithik kok dawakno kaya wedhus ya dicobor ngoten niku. Daripada elek kan nggih, gak pantes ngoten nek cara wong apa jenenge wong Indonesia. Kala wa mutaba'ati rasulihi laik. Dadi wong-wong sing jubahan niku, wong-wong sing jenggote dawa-dawa niku ngikuti Kanjeng Nabi harus jenengan hormati. Mereka itu lebih baik daripada jenengan, daripada kita. Kita gak iso ngikuti. Jenengan pasti isin jenggoten nggih. Jenengan pasti izin jubahan, jenengan pasti izin pakai serban, mereka enggak malu. Luar biasa. Gala, walaupun itu apa budaya orang Arab, tapi itu dikenakan oleh sinten? Kanjeng Nabi. Ya sudah menjadi syariat. Wa habibihi lan kasih Allah ma mustafahu lan pilihane Allah. Ya ta'assa anut sapa iku murid bihi kelawan rasulihi fi jami'i ahwalihi ing dalam sekabiane pira-pira tingkai murid. Kala wa yaqtadi lan anut sapa murid bihi kelawan rasulihi fi akhlakihi ing dalam pira-pira akhlake murid wa af'alihi lan pira-pira penggaweane murid wa aqwalihi lan pira-pira perbuatane murid. Jadi dia apapun yang ia lakukan, akhlak, perbuatan, ucapannya selalu ngikuti Kanjeng Nabi. Bahkan ada sebagian ulama yang tidak mau makan buah apa namanya itu yang besar merah itu apa? Semangka, karena dia enggak tahu bagaimana cara Rasulullah makan buah semangka. Saya enggak tahu hadisnya bagaimana Rasulullah makan buah semangka, karena itulah saya enggak makan. Masuk kata dimakan koyok model kurma, cukup sito-sito karo tangan lurung ngeten. Ya ora iso. Kan ngene monggo. Wong iku gede koyok ngeten. Mecahi lho piye? Kala kan bingung deh, karena itulah dia enggak mau makan, karena saya enggak pernah melihat Rasulullah niku makan semangka. Kala yang ngoten niku nek dahar yang ngikuti Kanjeng Nabi, wonten sahabat. Asalnya dia enggak suka waluh. tahu walu. Walu itu ada. Cara walu ya, cara bahasa Madura labuh jarene. Labuh. Walu itu. Kanjeng Nabi itu senang walu. Ini sahabat enggak suka ini walu. Tapi satu saat dia melihat Kanjeng Nabi lahap sekali makan walu. Jadi ada hidangan, ada waluhnya, Kanjeng Nabi milih walu sing didaharne. Walu terus. Maka sahabat itu mulai saat itu suka walu. Karena Kanjeng Nabi suka walu lho ngoten nek. Dadi yang disukai Kanjeng Nabi dia suka, yang dibenci Kanjeng Nabi dia juga benci ngoten. Kala mumtathilan li amri rabbih mumtathilan. Hale wong sing ngelakoni li amri rabbih marang perintahe pangerane murid al-azimi kang agung. Fi kitabih ing dalam kitab rabbih al-karim kang mulya. Yaqul, kenapa dia ngikuti Kanjeng Nabi? Lah ini karena dia ngikuti perintahnya Allah. Haitu yaqul ing dalam dininggon ngendika sinten Rabbi ngendika ngeten wama atakumur rasulu fakhuduh wama nahakum anhu fantahu wama utai perkara atakum iku lamun paring ing sira kabeh sapa ar-rasulu utusan atakum iku lamun paring sin ing sira kabeh sapa ar-rasulu utusan ingma fakhuduhu mongko ngalapo sapa sira kabeh ingma apapun yang diberikan rasul kepadamu ambil. Lawama utai perkoro nahakum ikulamun nyegah sopo rasul ing sirokabe anhu saking ma nahakum ikulamun nyegah sopo rasul ing sirokabe anhu saking ma fantahu mongko lereno sopo sirokabe fantahu mongko lereno sopo sirokabe lho niki nek apa sing dilakoni rasul ya lakono sing ditinggal rasul ya tinggalno lakodegana yektine teman-teman ono ikulakum lakon dekana lakum lan yaktini teman-teman ono ikulakum gadwi sirokabeh fi rasulillah ing dalam rasulillah opo uswatun suri tauladan hasanatun kang bagus bagi sopo suri tauladan yang bagus itu liman gadwi wong kalakana kang ono sopoman iku yarju mengharapkan sopoman Allah ing Allah wal yauma lan dino al akhir kang akhir wa dzakara lan dzikir sapa man Allah ing Allah kathiron kelawan akeh wa dzakara lan dzikir sapa man Allah ing Allah kathiron kelawan akeh qala wa may yuti'ir rasul faqad aqwa Allah wa man utai sapane wong yuti'a iku lamun taat sapa man ar rasul ing utusan faqad aqwa monggo teman-teman taat sapa man Allah ing Allah. Kala innal ladina seduhuni wong akeh yubayi'una kakang bayat sapa alladina ing sira Muhammad iku innama yubayi'una angin mesti ni bayat sapa alladina Allah ing Allah ngikuti Allah ngikuti rasul yo ngikuti Allah bayat rasul padha karo bayat Allah ul ngucap sapa sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tu hibuna seneng sapa sira kabeh Allah ing Allah fattabi'uni mongko ngikutono sapa sira kabeh ing ingsun nek kuwi gelem ngikuti aku dawuh Kanjeng Nabi niki dawuh Allah tapi untuk Kanjeng Nabi yuhibbukum mongko cinta ing sira kabeh sinten Allah Allah wa yaghfir lan ngapura sinten Allah lakum marang sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh wallahu uti Allah iku ghafurun iku dat kang akeh ngapurane rahimun tur dat kang welas falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fisnatun aw yusibuhum adzabun alim falyahdhar mongko beci wedi sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nulayani sapa alladzina an amrihi saking perintahe rasul an amrihi saking perintahe rasul wedi an tusibahum ing yen to menimpa ing alladzina apa fitnatun fitnah au yusibuhum an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim utawa menimpa ing alladzina au adzabun apa siksa alimun kang nglarakno fatarahu mongko ningali sapa sira ing murid mbok tingali fi ghayatil hirsi fi ghayatil hirsi ing dalam katoki ngungseng. Ngungseng itu kepingin, kepingin sungguh-sungguh. Kepingin ala mutaba'ati nabiyihi ing atase ngikuti nabine murid. Nabine murid mumtathilan tur hali wong sing nuruti nglakoni li amri rabbihi marang perintahe pangerane murid. Kala waro'i warohiban tur hali wong sing seneng fil wa'di ing dalam janji al-karimi kang mulya. Wahariban tur hali wong sing lari minal wa'idi saking ancaman al-alimi kang menyakitkan. Al-waridaini kang tumeka karone wa'id karo napa jeni wa'id, wa'ad karo wa'id tumeka fil ayati ing dalam biro-biro ayat allati awradnaha kang nekakno sapa ingsun ing allati ayat. Allati awradnaha kang nekakno sapa ingsun ing allati ayat. Wa fi malan ing dalam perkara ing dalam ayat lam nuridhu kang ora nekakno sapa ingsun ing ma. Kala mimma nyatani ayat-ayat huwa kang utaimma iku fi maknaha ing dalam maknani al-ayat allati awradnaha. Iku fi maknaha tetap ing dalam maknani al-ayat allati awradnaha. Kala al-mustamilati kang mengandung, mengandung alal bisyarati ing atase kabar gembira. Kabar gembira mau bi ghayatil fauzi kalawan apa iku jenenge maksimale keselamatan wal falahi lan tegese keselamatan lil muttabi'ina selamat kadwi sapa bisyarah kadwi sapa lil muttabi'ina marang piro-piro wong kang ngikuti ngikuti lir rasul marang rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala mengku alal bisyarah wa alan nadarah lan ingatasi meden-medeni bihayatil khizyi kelawan katoki ino. Kala bihayatil khizyi kelawan katoki kehinaan maksimali kehinaan wal hawanilan yotekisi kerendahan lil mukhalifina medeni marang sopo lil mukhalifina marang piro-piro wong kang nulayani lir rasul lahu marang iku jenenge rasul lahu marang iku jenenge rasul. Allahumma do Allah, Allahumma do Allah, inna setuhuni kita iku nas'aluka iku nyuwun sopo kita ing panjenengan ya Allah. Kenapa kita kok meminta kepada engkau ya Allah bi annaka kelawan setuhuni panjenengan iku anta anta yo panjenengan iku Allahu Allah alladzi rubbanitat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illa anta kejaba panjenengan al-hananu kang akeh welase al-mannanu kang akeh paringi kala badi'us samawati kang nyiptakno pira-pira langit wal ardi lan bumi ya dal jalalihi tat kang duwene keagungan wal ikrami lan mulyakno kula nyuwun ya Allah antar zukona ing yento paring rizki sinten panjenengan ing kita kamalal mutaba'ati ing sempurnane mengikuti kamalal mutaba'ati ing sempurnane mengikuti li abdika marang kawula panjenengan wa rasulika lan utusan panjenengan sayyidina rupane Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kala ngikuti Kanjeng Nabi ngikuti ing dalam apa fi akhlakihi ing dalam piro-piro akhlaki Muhammad wa amalihi lan piro-piro amali Muhammad wa aqwalihi lan piro-piro dawuhi Muhammad zahiran ing dalam zahiri wa batinan lan batini. Kala watuh yiyana antar zukona watuh yiyana lan jento nguripno sinten panjenengan ing kita watu mitana lan jento mateni sinten panjenengan ing kita ala dalika ing atase mengkono-mengkono kamalal mutaba'ah ala dalika ing atase mengkono-mengkono kamalal mutaba'ah birahmatika kelawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin he tatkang luih welase piro-piro kang welas. Kala Allahumma do Allah Rabbana duh pangeran kita laka iku kadhi panjenengan alhamdu utawi seluruh pujian hamdan kelawan pujian kathiron kang akeh thayyiban kang bagus mubarokan kang dibarokai apa fihi ing dalam hamdan kama yang bagi kaya oleh sayukjo apa hamdan kama yang bagi kaya oleh sayukjo apa hamdan li jalali wajhika kala marang apa keagungane zat panjenengan wa azimi sultanik lan agungi apa iku jenenge kekuasaan panjenengan subhanaka kelawan moho suci panjenengan ya Allah la ilma ora ono ilmu iku maujud lan agatwi kita illama kecuali perkara alam tanah kang ngajari sinten panjenengan ing kita ingma kala innaka setune panjenengan anta yo panjenengan ya Allah iku al alimu iku dat kang weruh al hakimu tur bijaksana kala ala ilaha illa anta la ilaha ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud illa anta kecoba panjenengan subhanaka kelawan maha suci panjenengan kala ini setune ingsun ya Allah iku kuntu iku ono sapa ingsun iku minal zalimina setelah saking pira-pira wong kang zalim-zalim kabeh tamat wis sempurna apa hadhihi risalatu ikilah risalah risalah suluk adabil murid lil murid dikatwi murid al mahsusi kang ten khususno di khususno min robbihi saking pangerane murid al majidi kang mulya di khususno kelawan apa bitasbiti kelawan ditetepno bitasbiti kelawan ditetepno wa ta'yidi lan dikuatno wa tasdidi lan dibenerno kala wa kana bihamdillah wa kana lan ono bihamdillahi kelawan muji Allah apa sing ono apa imla'uha apa dikte iki risalah didikte mergane beliau buta apa imla'uha apa dikte risalah iku fisab ilayalin ing dalam pitu piro-piro dino au samanin utawolu ngarangi mek pitung dino dikte ini Allah kala au apa iku jenenge au samanin min syahri Ramadana saking bulan Ramadan ya selama 7 hari atau 8 hari dari bulan Ramadan sanata ihda wa sab'in wa alfin tahun 1071 min hijratihi sangking hijrai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallama tasliman kathiro walhamdu utawi sekabiani puji ikulillahi tetap kagungane Allah rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh alhamdulillah pun tamat ya semangat bermanfaat sakit angsal barokah ibun mu'alif lan karang-karang ini pun kala kalau ngaji niki dulu pernah hatam juga tahun 1428 hijriah saking guru kula niki sanate niki sanat kitab niki sanate kitab As-Sayyid Muhammad Sayyid Asinten namine Abdullah bin Alawi Al-Haddad risalah suluk adabi adabi sulukin murid niki sanate kula kula niki ngriwayataken kitab niki saking guru kula Syekh Kyai Haji Salahuddin Munsif As-Sidani Salahuddin Munsif As-Sidani Sedan niki guru kula kula ngaji sama beliau kula diijazahi kitab-kitab niki nggih diijazahi ngaji nggih ngaji dadi ijazah kalih ngaji nggih ijazah secara amah nate kala dadi kula saking guru kula Kyai Haji Salahuddin Munsif Sedan beliau saking Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sampun Sayyid Muhammad saking Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi niki kalau enggak keliru Kuitang Jakarta Timur saking Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Indonesia Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi saking Habib Idrus bin Habib Umar Al-Habsyi Habsyi kape. Jadi Habib Idrus bin Habib Umar Al-Habsyi. Habib Idrus saking walidihi orang tuanya yaitu Habib Umar bin Habib Idrus Al-Habsyi. Jadi dari orang tuanya yaitu Habib Umar bin Habib Idrus Al-Habsyi. Habib Umar saking Habib Umar, Umar meneh niki namine. Kala matur wonten saking Habib, jadi Habib Umar bin Idrus Al-Habsyi saking Habib Umar. Matur wonten Habib Umar an Habib Umar wal Habib Alawi. Loro Umar saking Habib Umar dan Habib Alawi. Habib Umar lan Habib Alawi niku putrane Habib Ahmad bin Hasan. Saking Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, kafe niku Al-Haddad. Umar Habib Umar, Habib Alawi, Haddad kafe. Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad saking abai iku Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad saking abai yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menuju putrone yaitu Habib Hasan, Habib Hasan kepada putranya Habib Ahmad, Habib Ahmad kepada putranya yaitu sapa jenenge Hasan. Nggih. Terus mari ngono putrone meneh Habib Umar karo Habib Alawi. Pun niku sanatipun langsung urut kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Niki sanat catatan kula sing kula apa ketahui. Kala pun nggih mantun nggih niku sanate. Niku sanatipun ulama-ulama yang jalur kita sampai kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka Habib Abdullah ini enggak ada guru-guru sambung sampai Kanjeng Nabi. Runtut itu enggak ada anu silsilah sanad. Beliau sing sampai runtut nang Kanjeng Nabi niku wonten. Karena niki Habib Abdullah niki punjer istilahnya. Setelah beliau kebanyakan para habaib niku jalur sanate menggunakan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki, karena ya beliau selain orang yang terkenal ya, barokahnya juga sangat banyak sekali. Sehingga murid-murid banyak yang ngambil ilmu dari Habib Abdullah ini. Sehingga orang-orang juga lebih suka memaparkan sanad yang dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nggih, mangga mungkin iki manfaat. Monggo kita tutup nggih, kalian tunggu kita baca Fatihah kepada muallif, kepada para ulama, kepada Kanjeng Nabi, kepada seluruh guru-guru kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, seluruh orang yang ada hubungannya dengan kita. Fatihah, semoga mereka benar-benar diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala dari segala hal-hal yang tidak mengenakkan dan tidak sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kuliniyah dan sholihah. Siril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنزلها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وعلى الصحابة أجمعين Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manul fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazalli dalika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya shahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysir kulli asirin alaika yassir Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma nakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhsna bi'aynika alladhi la tanam wa khnufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bikudratika alaina falanuhlaku wa anta tiqatuna wa raja'una Allahumma inna natawajjahu ilaika ya Allah bika habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biwaliyika al-habib Abdullah bin Alawi al-Hattab ya Allah fi antak dia hajatina innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ibyabati jadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi Azim. Allahumma inna nas'alukal jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa tiqad wa na'udzubika minan nar wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa tiqad Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-futuh wa nusuh wa rusuh wa salah al-jasadi wa ruh Allahumma inna nas'aluka ya Allah antarzuqona rizqal muqimina bilbalad min baini ahli wa walad min barikatin wa lakad wa la minnatin lahad bifadli bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillah Allahu Rabbil Alamin. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin. Mustaqim. Suratul Ladina. Ini kemauan menawi wonten kesalahan makna ucapan yang tidak berkenan. Ya, saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Kalau ada kesalahan dibenarkan sendiri. Jadi dengan bener no, tunggah no, sing mau coben selalu benar, mawon, sing selalu bisa melakukan apa yang selalu dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.